بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan sama-sama berdoa dan kita awali dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya ghaffar. Allahumma habbib ilayna al-iman wazayyinhu fi qulubina wakarri ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isyan waj'alana min ar-rashidin ya mujib as-sailin ya arhamar rahimin ya rabbana. Ya Rabbana, ya Ilahana, qasadnaka ya Karim. Rabbana ma arhamak, Rabbana ma arhamak, ربنا ما أكرمك ربنا ما أجودك يا الله يا رب السماوات والأرض يا Ya Ghafur, ighfir lana ya Ghaffar, ighfir lana ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana ya Ghafur. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna من الخاسرين فإن لم تغفر لنا فمن يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أجب دعانا يا أجب دعاءنا يا الله وتقبل منا يا الله قصدناك يا كريم قصدناك يا رحيم قصدناك يا شكور قصدناك يا رب العالمين. يا الله